Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan At-Tarajimu, biografi-biografi. Al-Ula yang pertama, Ibnu Umar huwa Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ats-Tsaniyatu, ini kita baca tanpa terjemahan ya, biografi. Muhammad ibn Ka'b huwa Muhammad ibn Ka'b ibn Sulaim al-Quradhi al-Madani. وهو ثقة عالم مات سنة 20 و100 من الهجرة النبوية رحمه الله. الثالثة زيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ثقة مشهور مات سنة 36 و100 من الهجرة النبوية رحمه الله. الرابعة قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي مفسر حافظ مات سنة 17 و100 من الهجرة النبوية تقريبا رحمه الله. الخامسة عوف بن مالك هو عوف بن مالك الأشجعي أول مشاهده خيبر وروى عنه جماعة من التابعين توفي سنة 73 من الهجرة النبوية رضي الله عنه. دخل حديث بعضهم في بعض حديث sebagian mereka masuk pada sebagian yang lainnya yaitu annal haditha majmu'un min riwayatihim, bahwasanya hadis terkumpul dari riwayat-riwayat mereka. Qurra'ina al-qurra'u jam'u qari'in, al-qurra' jam' dari qari' wa hum 'inda as-salafi alladhina yaqra'una القرآن ويعرفون معانيه. Yang membaca Al-Quran dan mengetahui makna-maknanya. أرغب بطونا أي أوسع بطونا, yang tidaklah kami mengetahui yang lebih luas perutnya daripada mereka ini. Yasifunahum bi si'atil butuni wa kasratil akli. Mereka menyifati Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau dengan perut yang luas dan banyak makan. Indal liqa'i ya'ni liqa'al aduwi. Tatkala berjumpa, yaitu berjumpa dengan musuh. Tidaklah kami mengetahui yang lebih pengecut tatkala berjumpa dengan musuh daripada mereka ini. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu, maka ia, yaitu Auf bin Malik, mendapati Al-Qur'an telah mendahuluinya. Ai ja'a al-wahyu min Allah bima qaluhu qabla wusulihi ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu datang wahyu dari Allah azza wa jalla dengan apa yang mereka, orang-orang yang mengolok-olok tersebut, ucapkan sebelum ia, yaitu Auf bin Malik, sampai kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Innama kunna nakhudhu ila akhirih ay natabadalu alhaditha wa lam naqsid haqiqata alistihza'i, yaitu kami hanyalah berbincang-bincang dan kami tidak memaksudkan hakikat alak-alak. Nis'ati, an-nis'atu sayrun madfurun aridun tusaddu bihi ar-rihalu. Tali yang diikat yang panjang yang dengannya diikatlah pelana. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-athari, makna secara global athar ini, yasifu haulair ruwatu ma hasala minal munafiqina minal waqi'ati bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa sukhriyati bihim. Para perawi ini menyifati apa yang terjadi dari orang-orang munafik berupa celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau serta olok-olok terhadap mereka. Wadhalika lima tantawi alaihi qulubu haula'il munafiqina min al-kufri wal hiddi. Dan hal itu karena apa yang tersembunyi disembunyikan oleh kalbu-kalbu orang-orang munafik ini berupa kekafiran dan kedengkian. Waqad azharallahu dhalika ala alsinatihim faqalu ma qalu. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla menampakkan hal tersebut melalui lisan-lisan mereka, maka mereka pun mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Fa'ankaru alaihim man hadarahum minal mu'minin as-sadiqina. Maka orang-orang yang hadir bersama mereka dari kalangan orang-orang yang beriman yang jujur dalam keimanannya mengingkari atas mereka. Ghiratan lillahi walidinihim. Disebabkan karena kecemburuan karena Allah dan agamanya. Summa dhahaba liyarfa'a amrahum ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Auf bin Malik radhiyallahu anhu pergi untuk mengangkat perkara mereka kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Walakin alladhi ya'lamu sirra wa akhfa qad sami'a maqalatahum. Akan tetapi zat yang mengetahui rahasia dan yang disembunyikan oleh para hamba sungguh telah mendengar ucapan mereka. Wa akhbara biha rasulahu qabla wusuli dzalikal mu'mini. Dan ia, yaitu Allah Azza wa Jalla, mengkhabarkannya kepada rasulnya sebelum sampainya orang yang beriman tersebut, yaitu Auf bin Malik. Wa hakama alaihim subhanahu bil kufri wa adami qabul i'tidharihim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumi mereka dengan kekafiran dan tidak diterimanya permintaan uzur mereka. Thumma jaa'a ahadu haula'il munafiqin mu'tadhiran ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa rafada an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabul i'tidharihi. Kemudian datanglah salah seorang dari kalangan orang-orang munafik ini seraya meminta uzur kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menolak untuk menerima permintaan uzur mereka. li amrillahi lahu bidzalika, karena perintah Allah Azza wa Jalla akan hal tersebut kepada beliau. Falam yazid fi raddihi alaihi ala ma qalahu Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqihim min at-tawbikh wa at-taqri'i. Maka Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah menambah pada penolakan beliau kepadanya, kepada orang tersebut, lebih dari apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka, berupa celaan, taubih, takri', semakna celaan kepada mereka. Artinya Rasulullah alaihi salatu wassalam hanya membaca ayat tersebut yang diturunkan kepada beliau, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Munasabatul athari lil babi, kesesuaian athar ini dengan bab, anna fihi bayanan wa tafsiran lil ayatil karimati, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan dan penafsiran terhadap ayat yang mulia ini. Ma yustafadu minal athari, faedah yang bisa diambil dari athar ini, al-ula yang pertama, bayanu ma tantawi alaihi nufusul munafiqina minal adawati lillahi wa rasulihi wal mu'minina. Penjelasan apa yang disembunyikan oleh jiwa-jiwa orang-orang yang munafik berupa permusuhan kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ats-tsaniyatu yang kedua, anna man istahza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi fa huwa kafirun wa in kana mazihan. Bahwasanya barang siapa mengalak-alak Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, maka dia kafir meskipun ia bercanda. Al-thalithatu yang ketiga, anna dhikra af'alil fussaqi li wulatil umuri liyarda'uhum laysa minal ghibati wan namimati. Bahwasanya menyebutkan perbuatan orang-orang fasik kepada pemerintah agar pemerintah menghalangi mereka dari perbuatan mereka tidak termasuk ghibah maupun namimah. Bal huwa minan nasihati lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Akan tetapi hal itu termasuk nasihat karena Allah, nasihat kepada Allah, Rasulnya, pemerintah kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Rabi'atu yang keempat, al-ghilzatu ala a'da'illahi wa rasulihi, bersikap keras kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Al-khamisatu yang kelima, anna minal a'dhari ma la yambagi qabuluhu, bahwasanya di antara udzur-udzur ada yang tidak pantas untuk diterima. As-sadisatu yang keenam, al-khawfu minan nifaqi, kekhawatiran dari kemunafikan. Fa inna Allah subhanahu athbata liha'ula'i imanan qabla an yaqulu ma qaluhu. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan keimanan bagi mereka ini, orang-orang yang mengolok-olok tersebut, sebelum mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Berarti mereka sebelumnya beriman, tetapi keimanannya lemah. Kemudian tatkala mereka mengalak-alak, jatuhlah mereka ke dalam kekafiran iyadan billah. Maka ini menunjukkan di ikhwan bahwa mereka ini bukanlah orang-orang munafik. Ini pendapat yang rajih. Kenapa? Karena orang-orang munafik bukanlah mukminin. Pendapat yang benar, mereka ini orang-orang yang beriman namun lemah keimanannya. Kemudian mereka menjadi kafir. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, "Qad kafartum ba'da imanikum." Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Wallahu ta'ala a'lam. As-sabi'atu yang ketujuh, annal istihza'a billahi aw bir rasuli aw bil qur'ani naqidun min nawaqidil islami. Bahwasanya Allah qala kepada Allah atau kepada Rasul atau Al-Qur'an adalah sebuah pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Walau lam ya'taqid dzalika biqalbihi, meskipun ia tidak meyakininya dengan kalbunya. Sekedar alak-alak dengan lisan, ini adalah termasuk pembatal keislaman, iyadan billah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَئِنْ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. Dan sungguh apabila kami berikan kepadanya rahmah dari kami setelah musibah yang menimpanya, pasti dia akan mengatakan, ini adalah untukku. Kenikmatan yang dia peroleh, dia berhak mendapatkannya. Qala Mujahidun, hadza bi'amali wa ana mahququn bihi. Mujahid rahimahullah mengatakan, ini adalah kenikmatan ini disebabkan karena amalanku dan aku pantas, aku berhak mendapatkannya. Asar ini sahih dari Mujahid rahimahullah. Wa qala Ibnu Abbas yuridu min indi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yang ia inginkan, orang yang mengucapkan ini, hadzali, bahwa kenikmatan tersebut berasal dari diriku. Asar ini ya ikhwan, disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau tanpa sanad. Nah, kalau tanpa sanad tidak bisa kita teliti kesahihannya atau kedhaifannya. Wa qawluhu qala innama utituhu ala ilmin indi. Nah, selesai kita dari ayat yang pertama ya. Sekarang ayat yang kedua. Dan firman Allah Azza wa Jal, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ia mengatakan, yaitu orang yang disebutkan dalam ayat ini, hanya saja aku diberikan kenikmatan tersebut karena ilmu yang ada padaku. Qala Qatadah, Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, ala ilmin minni biwujuhil makasibi, karena ilmu yang ada padaku akan berbagai bentuk al makasib, upaya-upaya untuk mendapatkan rezeki. Asar ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Masir tanpa sanad pula, tanpa sanad. Wa qala akharuna, dan yang lainnya mengatakan, Yang lainnya yaitu yang dimaksud as-suddi. Ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Karena ilmu dari Allah bahwasanya aku pantas mendapatkannya, yaitu karena Allah mengetahui bahwa aku pantas mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan asar ini sanadnya tidak sahih, dhaif. Wa hadha ma'na qawli mujahidin, dan ini makna ucapan mujahid, utituhu ala syarafin, diberikan kepadaku kenikmatan ini karena kemuliaanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal ini didapati di dalam tafsir Mujahid, wallahu ta'ala alam, dengan kesahihannya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.